menetapkan mata Allah subhanahu wa ta'ala yang konsekuensi dari penetapan bahwa Nabi Musa alaihissalam diawasi dengan mata Allah, yaitu Allah senantiasa melihat, Allah memperhatikan, Allah menjaga Nabi Musa alaihissalam. Itu maksudnya. Pada ayat yang ketiga ini menyebutkan mata itu dengan bentuk mufrad. Sedangkan dua ayat sebelumnya disebutkan dalam bentuk jamak ayun. Nah, lalu berapa jumlah mata Allah? Ya Saleh, berapa jumlah mata Allah? Ya Abdul Majid. Dua. Dalil. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Wa inna ad-dajjal a'warul 'ainil yumna. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Ahsanta barakallahu fik. Ini merupakan dalil yang paling kuat yang menetapkan bahwa Allah mempunyai dua mata. Naam. Ada riwayat tapi munqati'. Terputus sanadnya. Innal 'abda idza qama fi sholati qama baina aynai rahman. Seorang hamba jika berdiri dalam sholatnya, dia berdiri di hadapan dua mata Allah. Hadithun dhaif. Terjadi inqita' padanya. Maka hadis yang paling kuat yang menunjukkan bahwa kedua mata Allah itu apa? Allah mempunyai dua mata. Hadis Dajjal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Uthman bin Sa'id ad-Darimi ketika beliau membantal Mirlisi. Beliau menetapkan Allah mempunyai dua mata. Ibnu Khuzaimah juga dalam kitab Tauhid. Bahkan Abul Hasan al-Ash'ari itu menyebutkan ijma' us-salaf, kesepakatan para ulama us-salaf bahwa mata Allah itu ada dua. Demikian pula Abu Bakar al-Baqilani. Ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga penyebutan mufrad dan penyebutan jamak tidak bertentangan sebagaimana yang telah kita bicarakan dalam pembahasan yad, tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarihu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala qawluhu wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kamu dengan hukum Rabbmu. Ila akhiri. Dan seterusnya. Fi hadhil ayati thalati. Di dalam ayat-ayat ini. Yuthbitullahu subhanahu linafsihi aynan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi dirinya mata. Yara biha jami'al mar'iyat. Di mana dengannya Allah melihat seluruh yang dilihat. Wa hiya sifatun haqiqiyatun lillahi azza wa jal ala ma yaliku bih. Dan ini merupakan sifat hakiki bagi Allah berdasarkan yang layak dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Naam, dan ini sifat dzatiyah. Bukan sifat fi'liyah. Fala yaqtadhi itsbatuha kaunaha jarihatan murakkabatan. Maka tidaklah mengharuskan Ketika kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai mata, tidaklah mengharuskan keadaannya jarihatan. Berarti dia salah satu anggota tubuh, begitu. Ya, murakkabatan min syahmin, yang tersusun alat mata itu dari syahm. Syahm itu lemak. Ya. Wa asab, urat saraf, wa ghairihima, dan yang lainnya. Tidak mesti demikian. Naam. Tapi kita menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai mata. Dan mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Dan bukan juga kita ketika menetapkan Allah mempunyai mata, Allah mempunyai tangan, berarti Allah itu merupakan zat yang terbagi-bagi. Waliyadzubillah. Tidak demikian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadikan ini sebagai kaidah secara menyeluruh dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lam bis-shawab.